Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Hafidz Ibn Hibban al-Busti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Di bab ke-28 kemarin tentang anjuran untuk sabar menghadapi cobaan-cobaan berat dalam kehidupan dan ridho terhadap apa yang telah Allah takdirkan baginya. Dari segala sesuatu yang pahit, berat. Di akhir bab, Ibnu Hibban rahimahullah membawakan kisah panjang terkait Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala dalam mihnah. Ini kesabaran beliau dalam mihnah khalqul Quran dan dampak berat yang harus beliau hadapi. Imam Ahmad tentunya sebagai sosok besar dan figur toladan bagi muslimin setelah beliau. Singkat cerita bahwa saat di penjara tentunya beliau ma'ruf mendapat siksaan terus-menerus bertubi-tubi, dipaksa untuk mengatakan Quran makhluk dan beliau menolak, tetap bersabar dan bertahan mengatakan Quran kalamullah dan bukan makhluk sebagaimana itu akidah salaf dari sahabat, tabi'in dan a'immah. Walhasil sampai paling beratnya saat itu di masa khilafah Mu'tasim, salah satu khalifah. Beliau di penjara 3 dekade, mulai zaman Ma'mun, kemudian Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq, baru di zaman Mutawakkil Allah beliau dibebaskan, dikeluarkan dari penjara. Ala kulli hal, saat beliau keluar, didapati sakit sekali, maka dijenguk oleh seorang tabib zaman itu, tenaga medis. Nah, apa yang kamu derita, wahai Ahmad? Ini sisa pukulan cambukan selama aku di penjara, yang dampak sakitnya lebih parah, lebih sakit daripada cambukan itu sendiri. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Maka si tabib berinisiatif ke penjara, tanya kesana kemari dan yang mungkin sempat tahu dan bersama Imam Ahmad di masa itu. Maka mereka katakan itu sengaja, salah satu, tampaknya salah satu rekayasa dan siksaan dari khalifah mungkin, di mana yang sakit didatangkan tenaga medis begitu, macam dokter di zaman itu, dan dia tahu yang diobati, dibenahi lukanya, tapi dia tahu ada daging mati rusak sudah di punggung belakang Imam Ahmad, yang seharusnya itu segera diambil. Kalau tidak berbahaya, bisa menjalar. Mungkin kalau sekarang semacam tumor atau kanker begitu. Dan jahatnya ini orang dibiarkan, tidak diambil itu daging mati. Maka itu yang berdampak panjang sampai beliau keluar pun tidak hilang-hilang itu sakitnya. Walhasil dilihat oleh kembali si tabib, mana lukamu? Tepat di tempat yang sakit kau tunjukkan padaku. Diraba, dicari, tiap nyentuh di suatu tempat, Imam Ahmad kesakitan sambil beliau ucapkan, "Huna as'alullah al-afiyah, as'alullah al-afiyah." Ini aku memohon kepada Allah afiyah, keselamatan atau kesehatan, kesembuhan. Tiap kesentuh tempat itu selalu itu yang beliau katakan, "As'alullah al-afiyah." Maka kata si tabib, aku tahu berarti itu tempatnya. Karena selalu setiap lewat situ, beliau teriak itu, "As'alullah al-afiyah." Walhasil kemudian dioperasi, diambil itu daging yang mati, dioperasi sampai dikeluarkan, dan beliau kesakitan luar biasa. Dan prosesnya gak cepat tentunya, apalagi di zaman itu antum tahu, serba primitif, serba ala kadarnya, ya belum ada kemajuan medis dan alat-alat dan lain sebagainya, gak ada bius, gak ada apa. Anehnya, dan ini syahid di sini, tabib meriwayatkan, setiap kali aku ya mungkin sedang motong, ngambil pisau, mengrobek-robek bagian yang memang harus dibuka untuk ngambil daging itu, setiap kali beliau kesakitan, Imam Ahmad, yang terulang-ulang dari lisan beliau aku dengar, selalu beliau mengucapkan, "Allahummaghfir lil mu'tasim, Allahummaghfir lil mu'tasim, ya Allah ampuni mu'tasim, ya Allah ampuni mu'tasim," yang menyiksa beliau. Dan itu kata si tabib, berkali-kali aku dengar dari lisan Imam Ahmad, "Ya Allah, Allahummaghfir lil mu'tasim." Kesakitan beliau, namanya disayat di ini. Walhasil sampai proses selesai, diperban di ini, kemudian beliau reda dari sakitnya, aku tanya Imam Ahmad, "Biasanya ma'rufnya orang kesakitan, apalagi setelah disiksa ini, yang keluar dari lisannya doa jelek bagi yang mendoliminya. Sementara aku mendengar berkali-kali darimu, 'Ya Allah ampuni Mu'tasim, Ya Allah ampuni Mu'tasim.'" Dan khalifah ini yang menyiksamu habis-habisan. Maka jawab Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'ah, "Sungguh aku tidak ingin di yaumul qiyamah kelak ada permusuhan antara aku dengan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena Mu'tasim khalifah Abbasi ibnu am Rasulillah, sepupunya Rasulullah. Karena ke atas naik silsilah nasab beliau kembali kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Sehingga ini anak cucunya. Artinya dengan Rasulullah SAW nasabnya ketemu. Ini sebagai Ibnu Am, Iyal Am, sepupu Rasul SAW dari aminya Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Aku gak ingin di yaumul qiyamah aku datang sementara membawa permusuhan, ada masalah belum terselesaikan antara aku dengan salah satu kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saksikan, kata Imam Ahmad, "Mu'tasim fi hillin minni," aku halalkan. Ini tidak akan aku tuntut, tidak akan aku ini yaumul qiyamah. Alakulihal, itu contoh bagaimana kesabaran beliau dan keridhaan beliau terhadap apa yang telah Allah takdirkan, musibah berat, cobaan luar biasa, dan bukan hanya sekedar lisan, "Ya aku maafkan ya," tapi terbukti dan nyata. Satu, beliau ucapkan tadi, "Aku halalkan, tidak akan aku tuntut di yaumul qiyamah." Dua, beliau ucapkan, "Aku gak ingin ada permusuhan dengan sepupu Rasul." Ketiga, ya ucapan beliau ketika dioperasi tadi, Ya Allah ampuni Mu'tasim, Ya Allah ampuni Mu'tasim. Orang kan ingat di saat ini gara-gara orang ini, dia yang nyiksa, dia yang pelaku utamanya. Biasanya orang yang akan caci maki dan laknat mungkin keluar. Allah gara-gara fulan, laknat ini orang ini, azab semoga Allah turunkan padanya, semoga Allah balas dia, Allah balas dengan yang serupa sebanding Allah. Itu yang keluar dari mulut orang keumumannya. Tapi tidak dengan Imam Ahmad. Kesabaran dan keridhaan beliau sebagai contoh toladan bagi setiap mukmin dan mukminah. Kemudian beliau pindah kepada bab ke-29, beliau sebutkan dzikrul hatsi 'alal 'afwi 'anil jani. Penjelasan anjuran memaafkan dari orang yang berbuat jelek padamu. Qala rahimahullah haddatsana al-Fadl ibn Hubab al-Jumahi bil Basrah qala haddatsana al-Qa'nabi qala haddatsana Abdul Aziz ibn Muhammad anil Ala ibn Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala ata rajul faqala ya Rasulullah innali qarabah asiluhum wa yaqta'uni wa yusi'una ilayya wa uhsinu ilayhim wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum. Wahai Rasulullah, aku punya kerabat, ini keluarga, family, aku berusaha menyambung hubungan dengan mereka, ini silaturahim, tapi merekanya memutus hubungan denganku. Aku berusaha berbuat baik, ihsan pada mereka, merekanya berbuat jelek terus padaku. Akunya berusaha sabar, memaafkan mereka, memikul segala keburukan mereka, disabar-sabari, tapi merekanya terus saja menjadi-jadi, marah, bentak padaku. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah sebutkan padanya, la in kana kama taqul, kalau kondisinya seperti yang kamu sebutkan, kamunya nyambung, merekanya mutus, kamunya berbuat baik, merekanya berbuat jelek, faka'annama tusifuhumul mal, seakan itu perkara panas yang kamu tuangkan kepada mereka. Wala yazalu minallah ma'aka dhuhir mazilta ala dhalik. Dan kamu akan tetap terus dibela oleh Allah selama kamu di atas kondisi itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di sahihnya, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Dalam hadis di potongan terakhir terutama Rasulullah katakan faka'annama tusifuhumul mal. Tusifuhumul mal, makna yang pertama kamu tuangkan atau kamu berikan kepada mereka, artinya dosa yang mereka tanggung karena mereka berbuat jelek padamu, memutus hubungan denganmu, tentu itu mengurangi agama mereka, iman mereka. Itu serupa dengan tanah panas atau abu panas, kalau ditelan tentu akan sakit dan menyakitkan. Hanya tusifuhumul mal, seakan kamu tuangkan tanah atau abu panas ini ke mereka. Artinya mereka yang rugi sendiri karena menanggung dosa dari semua itu. Atau makna yang kedua, tusifuhumul mal, mal masih serupa maknanya tanah yang panas atau abu yang panas. Dalam artian mereka yang terlebih dahulu melakukan kejelekan, artinya kalau kamu tetap berbuat baik kepada mereka, maka kamu telah mendahului mereka dalam kebaikan. Kamu tinggalkan jauh mereka dalam kebaikan. Kamu yang punya keutamaan besar. Sementara mereka dengan kejelekan yang mereka lakukan, memutus hubungan, berbuat jelek kepadamu, itu seperti turun atau jatuh ke tanah keterpurukan yang akan mereka dapati dari kondisi yang semacam itu. Di dalam bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian menyebutkan tentang fadilahnya, keutamaan orang yang terus berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek padanya. Dan itulah wasil. Kalau kamu ingin tahu wasil, ya mereka ini yang menyambung hubungan baik dengan keluarganya. Justru yang mereka berbuat jelek atau memutus. Karena kalau perkaranya timbal balik, itu bukan wasil namanya, tapi mukafi. Mukafi itu yang menandingi, menandingi. Kamu berbuat baik, ya saya berbuat baik. Kamu silaturahmi, aku balas silaturahmi. Kamu enggak, aku juga enggak. Itu mukafi namanya. Dia hanya mau berbuat baik kalau keluarga dia tadi, kalau kerabatnya mau berbuat baik padanya. Itu mukafi namanya. Bukan wasil. Bukan orang yang dipuji dalam syariat karena menyambung hubungannya. Dan itu wajar. Artinya bukan suatu keutamaan besar. Bukan suatu keutamaan besar, semua orang bisa lakukan. Ya wajar saja dia berbuat baik, wong dia mendapat kebaikan dari orang itu. Sifatnya kan ini balasan, membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi yang fadilah, keutamaan besar, justru saat kamu diputus, seperti hadis. Mereka mutus, gak mau hubungi kamu, gak mau silaturahmi, gak peduli padamu, tapi kamunya peduli. Kamunya datang, kamunya perhatian. Merekanya berbuat jelek, kamunya berbuat baik, ihsan, memberi hadiah, ini, itu. Ya, ini. Disitulah wasil. Ya Allah, kamu lakukan semua itu hanya karena Allah. Kamu tidak menghitung memang bahwa ini orang jelek padaku, ini orang memutus, itu gak masuk dalam hitungan kamu, gak kamu jadikan tolak ukur. Ngapain aku berbuat baik padanya? Kenapa aku harus nyambung, mereka yang mutus? Kenapa aku harus berbuat baik, dia hanya berbuat jelek? Itu gak ada dalam hitungan kamu. Tapi yang ada dalam hitungan kamu mengejar fadhilah. Dan dengan itu, seperti yang Rasul katakan, ka'annama tusifuhumul mal, seakan kamu menuangkan abu panas di perut mereka, karena mereka terus melakukan dosa dengan itu. Biar saja, kalau gak sadar-sadar. Atau dengan itu kamu akan menjatuhkan mereka. Kamunya terus naik, kamunya terus mulia dan terangkat dengan kebaikanmu. Merekanya kalau seperti itu tetap ya terus rendah dan jatuh. Makanya teruskan saja, kata Rasulullah, dan Allah akan terus, akan selalu membela kamu asal kamu seperti itu. Al-afu anil jani. Al-afu, afa, ya'fu, itu kata asalnya. Dalam bahasa Arab kembali maknanya kepada tarku syai' atau tarku talabi syai'. Imma kamu tinggalkan sesuatu, kamu biarkan, atau yang kamu tinggalkan adalah mengejar atau menuntut sesuatu yang semestinya itu sesuatu kamu minta, kamu cari, kamu tuntut, ini tidak kamu biarkan, afu. Maka semua makna afu kembali kepada itu. Imma kamu tinggalkan sesuatu, atau kamu tinggalkan menuntut atau mengejar sesuatu yang semestinya kamu dapati. Oleh karenanya, al-afu kata Al-Khalil, orang yang berhak dihukum tapi kemudian dimaafkan, itu afu, karena ditinggalkan, dibiarkan, tidak dituntut hukuman itu padanya, dibiarkan sudah. Hanya kemudian diartikan memaafkan dalam makna tadi, membiarkan, tidak menuntut. Al-afu tajawuz anidzamb, melewati dosa. Ini dilewati, enggak dianggap. Waturqul iqab, atau meninggalkan hukuman, tidak dihukum, yang seharusnya karena dosa atau kesalahan itu dia pantas dan berhak untuk dihukum, tapi kemudian ma'fu, diafukan. Itu asal makna al-afu. Dan itu yang orang ucapkan dalam sehari-hari kamu pakai. Ya Allah, afwan, afu. Yani biarkan saya, jangan kamu tuntut, jangan kamu cela, gitu. Karena kesalahan yang dia lakukan, mungkin lupa atau apalah kesalahan yang dia perbuat. Ya Allah, al-afu, sawa al-afu. Afu, maafkan atau ampuni. Karena dia sadar dengan apa yang dia ucap atau yang dia lakukan pantas untuk dicela, dihukum atau dituntut apa gitu. Ya hatta urusan harta misalnya, ini hari ini harus jatuh tempo kamu bayar utang kamu misalnya. Sini uang ana, Ya Allah, al-afu zawa. Maaf, ana belum ada uang. Ya ini jangan kamu tuntut uang itu dari aku. Sekarang aku enggak ada. Al-muhim itu makna al-afu dalam bahasa. Mirip dengan itu, lafaz lain adalah safah. As-safah. Sad fa ha. Safah. Safaha semula maknanya berpaling. Berpaling. Makanya ini disebut safah. Karena ketika orang berpaling kelihatan daerahnya, pipinya ini atau bagian pinggir wajahnya. Safah. Dan kamu sebut lembaran buku safah kan? Ini. Safah ula, safah thania. Karena dia lembaran. Dan ketika kamu selesaikan, kamu berpaling darinya, kamu tinggalkan kan? Ini sudah kamu baca. Safah. Atau safah. Ini sudah aku tinggalkan lagi. Aku baca halaman berikutnya. Safah, safah. Begitu. Dari situ disebut safah. Safaha. Karenanya salah satu sinonim dari karim adalah as-safuh. Bermakna mirip. Al-karim, orang yang mulia. Nah, ini mudah memaafkan, mudah melupakan, tidak gampang menuntut haknya yang ada pada orang lain, disebut safuh. As-safuh. Biasanya orang Arab ya, kalau kamu merasa ada dosa atau salah lah, gak sampai dosa, ada kesalahan sesuatu apa kepada temanmu atau saudaramu, supaya melunakkan hatinya dan mau memaafkan kamu, mereka bilang, ya Allah, insya Allah khair. As-samuh was-safuh. Samuh yani samaha. Aku berharap kelonggaran hatimu, memaafkan darimu. Safuh berarti kaitannya mirip dengan afu. Dia berpaling, meninggalkan, tidak menuntut atau memaafkan orang yang berbuat jelek padanya. Makanya Allah katakan dalam ayat fasfahis safhal jamil. Fasfah safhal jamil. Maafkan, berpalinglah dari kesalahan orang kepadamu. Apa safah itu sendiri? Diistilahkan, ada yang mendefinisikan tarkut ta'nib. Safah tarkut ta'nib. Ta'nib itu kamu cela atau kamu salahkan orang, walaupun dia pantas berhak dapat itu. Makanya safah, di situ keutamaannya. Misalnya dia, contoh saja, terlambat atau apa, ya ini masalah-masalah ini, bayar utang atau ini, semestinya kan orang gak akan sabar untuk mencela. Gimana kamu ini? Gak malu kamu ini kan sudah ini, kamu janji sekarang semestinya. Itu kamu tinggalkan, gak kamu lakukan. Itu safah. Kamu tinggalkan mencela atau menyalahkan orang yang memang dalam posisi salah dan pantas untuk disalahkan awalnya. Tapi kan kalau itu kamu lakukan, hancur perasaan dia. Kamu sendiri bagaimana kalau berbuat salah kemudian digitukan? Malunya luar biasa kan. Tapi kemudian yang kamu nodai atau yang kamu salahi gak ngelakukan itu. Kamu tahu ini orang besar, berarti luar biasa fulan. Sofuah. Kalau orang lain sudah habis kamu dikata-katai. Kamu ini gak anu, semestinya begini. Kamu sendiri yang ngomong ini itu. Safah, tarkut ta'nib. Ada juga yang mendefinisikan namanya safah, izalat atharud dham minan nafs. Itu lebih berat lagi. Nas'alullah taufik. Menghilangkan sisa dampak kesalahan orang pada dirimu. Memaafkan afu mungkin. Ya sana maafkan, gak ana tuntut, gak ana minta ini. Tapi masih ada yang ganjel di sini. Kamu mangkel sama orang ini. Kamu hawas, dongkolnya gak hilang-hilang. Itu yang kamu perangi sendiri, kamu hilangkan. Itu safah. Kamu buang sisa dan dampak membekas karena kesalahan dia. Pasti jangget kan nama kata orang. Bagaimana tidak dia berbuat jelek padamu, entah ngata-ngatai kamu, entah apa yang kedzaliman yang dia perbuat padamu. Ada sesuatu yang gak bisa hilang dari dadamu sini. Itu yang kamu bersihkan, itu namanya safah. Izalat athar adzamb minan nafs. Bekas atau dampak dari kesalahan orang itu betul-betul kamu perangi. Kamu buang sehingga enggak ada yang tersisa dalam dirimu. Enggak ada kebencian, enggak ada permusuhan. Bahkan kepada orang yang berbuat jelek padamu. Di Al-Baqarah 109 Allah gabungkan itu. Fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu. Afu kan dan safah. Ada perintah dari Allah untuk al-afu. Antum tahu dari mana lafu, meninggalkan atau tidak menuntut. Dan tidak hanya itu, Allah perintah juga as-safah. Wasfahu, safahlah. Dalam artian tadi, jangan mentaknib. Karena mungkin aja, ya sudah kali ini aku maafkan. Tapi awas lain kali, itu kamu gak safah. Masih ada sesuatu yang kamu sampaikan yang dia memang awalnya pantas digitukan. Awas lain kali kalau kamu ulangi. Itu kamu gak sofah. Diam. Sudah sofah. Wasfahu dan hilangkan. Buang. Sisa. Atau bekas. Kejengkelanmu atau kekesalanmu kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Maka itu babnya taroki. Dimulai dari yang rendah menuju jenjang yang lebih tinggi dan lebih mulia. Yang pertama al-afu, itu saja tidak ringan. Wa'fu. Kemudian kepada tingkat yang lebih tinggi lagi Allah ajarkan kepada mukminin, mukminat, wasfahu. Karena itu lebih berat dalam pengertian tadi. Beda antara al-afu atau safah dengan adzul, kehinaan, kerendahan, radhilah. Al-afu atau safah, ketika kamu sendiri yang memilih untuk menggugurkan hakmu yang patut kamu ambil dan kamu tuntut murni karena karom, murni karena ihsan, karena akhlak karimah, sifat agung yang ada pada dirimu, dalam keadaan kamu mampu dan sangat bisa kalau mau balas, sangat memungkinkan bagimu. Tapi kamu lebih mengutamakan akhlak dan ihsan. Orang mungkin melihatnya, ini orang ada apa dan kok seperti ini? Karena keumuman orang gak akan sabar lisannya untuk taknib tadi. Paling tidaknya taknib, nyalahkan gitu. Dan memang pantas disalahkan perkaranya, bukan dibuat-buat. Dia memang pantas disalahkan. Tapi karena dia memilih akhlak yang sangat tinggi, safah, taknib pun tidak dia lakukan. Oh gitu, insyaallah khair, labas, alas, selesai, nggak ada taknib. Dan itu akhlakur rijal, benar-benar akhlak orang-orang besar, sifat orang-orang agung. Nasallallah taufik min indih. Beda dengan dhullah atau radhilah. Kenapa? Karena kalau dhul, dia tidak membalas, dalam keadaan dia ingin balas tapi tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan karena keterbatasan dia, kelemahannya, karena takut, atau karena memang orang hina, terbiasa diinjak, di ini enggak, ini, maka tercela. Dan beda dengan yang tadi. Yang tadi mampu dia kalau mau balas, dia bisa. Tapi itu tidak dia lakukan, tidak dia pilih. Kadang-kadang dia kuasa dan bisa, tapi semua itu dia tinggalkan demi mendapat keridhaan Rabb-nya, mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Fa'fu wasfahu. Insyaallah kelanjutan bab kita ambil di pertemuan depan. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.